semua itu tapi rasa mau dekat kok tapi sama sama jadi sama mau bilang kok tapi sama sama tapi sama untuk tunjukkan kalau saya rasa sama bilang kok tapi sama dan terbius ya tak mau dengan ku tapi tak dapat jurus dan terpaksa impian itu terlihat sangat mulus dari pandangan pertama ku sebikin satu kakau satu akan kau pun senyum buat sani kepo mulai saking kau pun ige salaman tuh kenalan berlanjut jadi teman dan ujungnya sang nyaman butuh waktu lama dan ku mulai panggil sayang kau pun hadir buat sapu hari-hari makin senang saja ku cinta dek kau nona harap kau tahu tapi untuk ungkapkan saja yang tak mau dekat kau tapi sama sama jujur sama mau bilang kau tapi sama sama tapi sama untuk ungkapkan kalau saja rasa sama bilang kau tapi sama pesona saya satu perem sungguh memikat hati wajah amat kalem oh no oh no right now baby I'm falling in love for you want you gonna do touch in my heart sama dekat ku tapi sama sama sama mau bilang ku tapi sama sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama,